marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma, di antaranya apa? Tawabi'. Marfu' bitawabi', mansub bitawabi', majrur bitawabi'. Nah, maka di sini akan dijelaskan secara rinci satu persatu dari tawabi' tersebut. Empat macam itu na'atun, afun, taukidun, badal. Na'at, ataf, taukid, dan badal. Yang pertama, an-na'atu abis sifat, na'at atau sifat. Dari tawabi' yang i'rabnya selalu mengikuti man'utnya, selalu mengikuti matbu'nya yang diikuti. Di antaranya yang pertama adalah an-na'atu. Atau kata lainnya, as-sifah, sifah. An-na'atu abis sifat, huwa tabi'un. Yudkaru li bayani sifatin min sifati ismin qablahu. Na'at atau sifat adalah tabi, isim yang mengikut. Isim yang mengikut disebutkan untuk menjelaskan sifat dari sifat-sifat isim sebelumnya. Ini na'at atau sifat, itu tabi, isim yang mengikut, yang disebutkan untuk menerangkan sifat dari sifat-sifat isim sebelumnya. Contohnya, ja'atil midhul mujtahidu, datang murid yang rajin itu. Murid yang rajin, al-mujtahidu. Ja'al waladun nasyita, datang anak kecil yang rajin, yang semangat, nasyitu. Ra'aitu tilmidhal mujtahida, aku melihat murid yang rajin. Marartu bitilmidhil mujtahidi, aku melewati murid yang rajin. Ra'aitu alwaladan nasyita, marartu bilwaladin nasyiti, aku melihat anak kecil yang rajin, yang semangat, aku melewati anak kecil yang semangat, yang rajin. Nah, di sini al-mujtahidu dan an-nasyitu sifat. Sifat bagi man'ut, yang disifati, bagi matbu'nya. Al-mujtahid sifat bagi tilmid, sehingga mengikuti i'rab tilmid. Tilmid marfu, dia ikut marfu. Tilmid mansub, dia ikut mansub. Tilmid majrur, dia ikut majrur. Selalu mengikuti i'rab matbu'nya, man'utnya. Demikian juga an-nasyit. An-nasyitu sifat bagi walad, maka dia selalu mengikuti i'rab al-walad, man'utnya. Al-waladu marfu, dia ikut marfu. Al-walada mansub, dia ikut mansub. Al-waladi majrur, dia ikut majrur. Sesuai keadaan man'utnya, sesuai keadaan matbu'nya yang diikuti. Sehingga i'rabnya misalnya ja'a tilmidhul mujtahidu, ja'a fil madhi, tilmidhu fa'ilun marfu', al mujtahidu na'tun sifah, wa sifatul marfu'i marfu'un mithluh, atau na'tul marfu'i marfu'un mithluh. Sifat untuk isim dirafa', maka dia dirafa' juga sama dengan man'utnya. Wa na'tul marfu'i marfu'un mithluh. Sifat untuk yang dirafa', dia dirafa' sama dengan man'utnya. Wa ala madrafi ad-dhamma adh-dhahir 'ala akhir li'anna ismul muf'ad. Demikian juga ra'aitu tilmidhal mujtahida, ra'aitu fi'il fa'il, at-tilmida maf'ul bih mansub, al-mujtahida na'at atau sifah, wa na'atul mansubi mansubun mithlu, wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahira 'ala akhir li'anna ismul mufrad. Demikian seterusnya. Di i'rabnya dia mengikuti apa? Mengikuti man'utnya. Mengikuti yang disifati. Mengikuti matbu'nya yang diikuti. Kalau man'utnya marfu, dia ikut marfu. Man'utnya mansub, ikut mansub. Man'utnya majrur, ikut majrur. Kalau man'utnya majzum, dia apa? Tidak ikut. Nah, karena isim hanya tiga keadaan. Marfu, mansub, sama majrur. Tidak ada majzum. Wajib an yatba'a an-na'tu man'utatu man'utahu fi dan na'at harus mengikuti man'utnya pada pertama fi i'rab, dalam i'rabnya. I'rabnya itu marfu, mansub atau majrur. Harus mengikuti man'utnya. Contohnya ustadun jadidun, ustadan jadidan. Mengikuti dalam i'rabnya. I'rabnya itu marfu, mansub atau majrur. Salah satu dari tiga keadaannya. Kedua, mengikuti dalam tadzkir wa ta'nits, muzakkar atau muannats. Mengikuti muzakkar atau muannats, laki-laki atau perempuan. Manut yang muzakkar na'at muzakkar. Man utiya mu'annaf, na'at mu'annaf. Contohnya, rajulun salihun, imra'atun salihatun. Salih ini na'at. Man utiya muzakkar, dia juga muzakkar. Salihun. Man utiya mu'annaf, imra'atun, dia juga ikut mu'annaf. Salihatun. Yang ketiga, mengikuti dalam ta'rif wa tankir, ma'rifah dan nakirahnya. Man utiya ma'rifah ikut ma'rifah, man utiya nakirah ikut juga nakirah. Contohnya, al-hadithus sahihu. Al-hadith ma'rifah menggunakan alif lam. Maka ada juga ma'rifah menggunakan alif lam. Hadithun sahihun, hadith yang sahih. Hadith man utiya nakirah. Maka ada juga sahihun juga ikut nakirah. Kemudian yang keempat, mengikuti dalam ifrad wa tathniyah wal jam'. Dari segi ifrad, tathniyah dan jam'. Jika man'ut mufrad, ikut mufrad. Man'ut tathniyah, ikut tathniyah. Man'ut jam'ah, ikut jam'ah. Contohnya, rajulun muslimun. Rajulun man'ut mufrad. Mausuf mufrad. Maka na'atnya juga muslimun mufrad. Imra'atun muslimatun. Imra'atun man'ut mufrad, mu'annath. Na'atnya juga mufrad, mu'annath, muslimatun. Rajulani muslimani, imra'atani muslimatani. Manutnya musanna, baik muzakar ataupun mu'annas. Maka manutnya juga ikut musanna, muzakar dan mu'annas. Sesuai manutnya. Rijalun muslimuna, nisa'un muslimatun. Manut jama', baik muzakar ataupun mu'annas. Sifatnya juga ikut jama', baik untuk muzakar ataupun untuk mu'annas. Sehingga dikatakan na'at mengikut manutnya pada 4 dari 10. Fi arba'ah min asyarah. Na'at hakiki mengikuti manutnya pada 4 dari 10. Satu dari i'rabnya. I'rabnya 3. Marfu mansub majrur. Satu dari mudzakkar mu'annasnya. Satu dari nakirah dan ma'rifahnya. Satu dari ifrad tathniyah dan jama'. 4 dari 10. Faham 4 dari 10? Pertama, 1 dari i'rabnya, i'rab kan 3, marfu mansub majrur. 1 dari tadzkir ta'anits 2 kan? 1 dari ta'rif tankir juga 2. 1 dari ifrad tathniyah jam 3. 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 berapa? 10. Nah, berarti mengikuti 4 dari 10. Ini na'at hakiki. Na'at hakiki mengikuti manutnya pada 4 dari 10. Adapun na'at sababi mengikuti manutnya pada 2 dari 5. Na'at sababi hanya mengikuti manutnya pada 2 perkara dari 5. 1 dari i'rabnya, marfu mansub majrur, dan 1 lagi dari segi ma'rifah dan nakirahnya. Adapun mudzakkar mu'annasnya tidak mengikuti manutnya. Demikian ifrad tathniyah jam' juga tidak mengikuti manutnya. Na'at sababi. Yang sebenarnya mu'alif di sini mengikuti 4 dari 10. Mengikuti 4 perkara ini apa? Na'at hakiki. Pengertiannya apa? Apa itu na'at hakiki? Apa na'at sababi? Nah, diterangkan di sini. Na'at ada 2 macam. Hakikiyun sababi. Ada hakiki dan ada na'at sababi. Na'at hakiki ma rafa'a isman, ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'ud. Dikatakan na'at hakiki kapan? Apabila merafa'kan dhamir mustatir yang kembali ke man'udnya. Ini pengertian na'at hakiki. Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'ud. Na'at hakiki adalah na'at yang merofakkan dhamir mustatir. Dhamir mustatir kembalinya ke man'ut. Contohnya di sini, ja'a rajulun salihun, datang laki-laki yang salih. Salih ini apa isim? Isim fa'il. Isim fa'il beramal seperti amal fi'il, bisa merofakkan fa'il. Mana fa'il dari salih? Dhamir mustatir. Takdirnya siapa? Dua. Kembali ke mana? Ke rajul. Kembalinya ke rajul. Namanya isinya na'at hakiki. Na'at yang merafa'kan dhamir mustatir kembali ke man'ut. Adapun ad hakiki na'at sababi marofa isman zahiran muttasilan bi dhamir ya'udu ilal man'ut. Na'at sababi adalah na'at yang merofakan isim zahir. Kalau na'at hakiki merofakan dhamir mustatir, adapun ad sababi merofakan isim zahir. Apa itu isim zahir? Zaman nak madala ala musamna. Merofakan isim zahir, isim zahir bersama dengan dhamir kembali ke na'at sababi. Na'at yang merofakan isim zahir, isim zahir ini bersambung dengan dhamir kembali ke man'ut. Contohnya jaa rajulun shalihatun zaujatuh. Datang laki-laki yang soleh istrinya. Yang soleh bukan laki-laki ya, tapi yang soleh apa? Istrinya. Di shaliha di sini ada dhamir, fa'ilnya dhamir mustatir. Fa'ilnya isim zahir. Mana fa'ilnya? Zaujah. Di shaliha di sini merofakan isim zahir. Dia beramal seperti fi'il. Ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Zawjah. Zawjah fa'il dari salihah. Nah, isim dhahir bersama dengan domir. Nah, domirnya hu. Zawjatuhu. Nah, domir ini kembali ke man'ut. Kembali ke rajul. Ini na'at sababi. Na'at yang merafakan isim dhahir bersama dengan domir. Kembali ke man'ut. Domirnya yang kembali ke man'ut. Jaa rajulun salihatun zaujatuh. Di sini na'atnya mudzakkar. Apa di sini ma'nutnya mudzakkar? Tapi na'atnya apa? Mu'annats. Karena an sababi dia tidak mengikuti ma'nutnya pada mudzakkar dan mu'annats. Dia hanya mengikuti pada dua dari lima. Satu dari tiga i'rabnya, marfu mansub majrur, dan satu dari dua ma'rifah atau nakirah. Adapun mudzakkar mu'annatsnya tidak mengikuti. Dia mengikuti fa'ilnya. Mudzakkar atau mu'annatsnya mengikuti fa'ilnya. Mufrad mutsanna jama' juga tidak mengikuti man'ut. Nah, ini pembagian na'at dua. Na'at haqiqi dan na'at sababi. Contohnya ja'a rajulun shalihun, ja'at imra'atun shalihatun. Na'at haqiqi. Karena pada na'at salihun dan salihatun merafakan domain mustatir. Salihun domain mustatirnya huwa, kembali ke rajul. Salihatun fa'ilnya domain mustatir hiya, takdirnya hiya, kembali ke imra'ah. Nah, sebab contohnya ja'a rajulun salihatun zaujatuh, ja'at imra'atun salihun zaujuhu. Salihatun, salihun, na'at sababi. Karena dia tidak merafakan domain mustatir, tapi merafakan isim zahir. Merupakan isim zahir. Isim zahir bersama dengan dhamir kembali ke man'ut. Zawjatuhu. Hu kembali ke rajul. Ja'at imra'atun salihun zaw... Kok di sini? Musuh kalian apa? Zawjuha. Di sini zawju. Ini salah yang benar. Zawjuha. Karena kembalinya ke imra'ah. Kembalinya ke imra'ah. Ini merupakan isim zahir bersama dengan dhamir kembali ke mana? Marufa isman zahiran. Marufa isman zahiran. Muttasilan bi dhamir ya'udu ila al-man'ut. Sudah jelas sampai di sini tentang na'at atau sifat? Ada yang belum jelas? Marufa isman zahiran muttasilan bi dhamir ya'udu ila al-man'ut, ya'udu ila al-mansuf. Jadi tinggal ditambah saja nih. Nah, misalnya yang hakiki itu ja'a rajulun salihun ibnuhu. Berarti dia sababi. Jadi sababi. Kalau salihun berhenti di situ hakiki. Nah, dia merafakan dhamir mustatir. Adapun salihun ibnuhu dia merafakan isim zahir. Nam juga sudah jelas, alhamdulillah kita masuk terjemahkan ke dalam bahasa Arab wajibul manzil. Tamrin sahih ma tarafat, benarkan yang kamu lihat salah. Wajibul manzil. Dua saja wajibul manzilnya ya. Yang sebelumnya dikumpulkan. Ya rajul salihatun zaujatu. Ini yang salihatun yang disifat yang zaujatu. Ya. Hah, yang mana? Yang sama bisa. yang sebabnya. Ya rajul salihatun zaujatuh. Yang salihatun itu sifat ke zaujatuh. Sifat ke rajul. Rajul. Hanya dia merofakkan sifat laki-laki ini apa sifatnya? Sifat laki ini istrinya soleh. Istri orang ini soleh. Istrinya sifat. Apa? Ini ingin menyifati orang ini. Di antara sifat orang ini, dia punya istri soleha. Jadi solehnya kembali ke rajul. Solehannya ke istrinya. Hanya antara sifat orang ini, dia memiliki belum?